di Bawara. Di bersama kawan-kawan dari laut sampai ke hutan, kita nikmati pemandangan alam indah yang menawan. Biarkan hati bergembira, hilangkan lagu kawara. Di bersama kawan-kawan dari laut sampai ke hutan, kita nikmati pemandangan alam indah yang menawan.